Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan. Kita sudah memasuki paragraf baru dari matan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Mulai dari ucapan beliau, faida arafta annallaha khalaqaka liibadatihi fa'lam, seterusnya sampai pada firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kita akan baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. قال الشرح في هذا بيان قبح الشرك ووجوب الحذر منه. Di dalam ucapan muallif ini terdapat penjelasan tentang jeleknya kesyirikan dan terdapat pula penjelasan tentang wajibnya al-hadar, berhati-hati dari kesyirikan. Wa hadza bayyanahu al-musannifu rahimahullah fi iddati awjuhin. Dan hal ini tentang jeleknya kesyirikan dan wajibnya berhati-hati dari kesyirikan tersebut dijelaskan oleh muallif atau musannif rahimahullah dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi pertama, tashbihul ibadati bittaharati wa tashbihus syirki bil hadatsi, menyerupakan ibadah dengan taharah, kondisi taharah, kondisi suci. Wa tashbihus syirki bil hadats, dan menyerupakan kesyirikan, mempermisalkan kesyirikan dengan hadats. Ya, hadats, baik hadas besar maupun kecil yang bisa merusak taharah, yang bisa merusak kondisi taharah. Wa wajhu syabahi annal kulla mufsidun lima khalatahu. Kenapa muallif atau musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mempermisalkan atau membuat permisalan yang seperti ini? Tentunya yang namanya permisalan itu dibuat untuk taqribul faham, untuk lebih mendekatkan pemahaman, mempermudah pemahaman. Kenapa muallif mempermisalkan ibadah dengan taharah, kemudian mempermisalkan kesyirikan dengan hadas? Annal kulla mufsidun lima khalatahu. Ini sisi permisalannya, yaitu masing-masingnya bisa merusak sesuatu yang dicampurinya. Sebagaimana hadas bisa merusak taharah, maka demikian pula syirik bisa merusak ibadah. Atau kalau kita amati dari penjelasan yang disebutkan oleh muallif di dalam matan, ketika beliau mengucapkan kama anas salata, ya, kama anas salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ini setelah beliau menyebutkan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sehingga bisa pula Kalau kita simpulkan permisalannya, beliau mempermisalkan ibadah dengan sholat, kemudian mempermisalkan tauhid dengan toharoh, kemudian mempermisalkan syirik dengan hadas. Permisalannya seperti itu. Ibadah dipermisalkan dengan sholat. Kenapa? Ibadah tidak bisa disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak bisa disebut sebagai sholat yang sah kecuali dengan toharoh. Ya. Apa yang bisa merusak toharoh? Hadas. Sebagaimana yang bisa merusak tauhid adalah syirik. Seperti itu. Ya. Taib. Sehingga permisalannya sesuai. Ini disebut dengan kias yang ya, sesuai. Fal hadatsu yufsidut taharah. Hadats bisa merusak taharah. Idza khalataha, jika mencampurinya. Seorang yang dalam kondisi suci tiba-tiba berhadats dia. Hadats kecil misalnya. Buang air kecil atau buang air besar. Ya, atau keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, maka merusak toharohnya, batal sucinya, kondisi sucinya. Idza khalataha wa syirku yufsidu 'alal mar'i ibadatahu, sebagaimana kesyirikan akan merusak ibadah seseorang. Wa yaj'aluha ka'annaha ghairu mawjudatin, dan menjadikannya seolah-olah tidak ada, sebagaimana salat yang dikerjakan tidak dengan toharoh, maka sholat itu tidak teranggap. Seolah-olah tidak ada. Begitu pula ibadah, jika tidak dibarengi dengan tauhid, ibadah yang tercampuri dengan asyirik, maka seolah-olah tidak ada ibadah itu. Tidak teranggap. Wa in kanat suratuha zahiratan mar'iyatan linnas, walaupun tampak amalan tersebut tampak secara zahir bisa dilihat oleh manusia. Lakin syar'an hiya ma'dumah. Tetapi di dalam syariat secara syar'i itu tidak teranggap, dianggap tidak ada. Walaupun secara zahir dia sholat, dia puasa, dia menunaikan zakat, dia berhaji. Ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan tauhid, maka itu secara syar'i dianggap tidak ada. Ma'dumah, tidak teranggap. Sebagaimana dia sholat misalnya. Seorang sholat dengan khusyuk, menunaikan segala gerakan-gerakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Mulai dari takbir sampai dengan salam. Bahkan di tengah-tengah sholat bisa jadi dia menangis misalnya. Karena membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman, dihayati. Tapi ternyata dia tidak dalam kondisi toharah. Ya. Misalnya dia berhadas besar, lupa, belum mandi. Maka tidak teranggap sholatnya, walaupun demikian. Walaupun sholatnya, gerakannya sesuai dengan sunnah Rasul semuanya. Ya. Dan dia benar-benar menghayati bacaan Al-Qurannya. Maka tidak teranggap sama sekali sholatnya tersebut. Sampai dia dalam... Batalat jami'u ibadatihi. Jika kesyirikan mencampuri sebuah ibadah, satu ibadah saja, satu amalan ibadah tercampuri dengan kesyirikan, maka akan batal semua ibadah yang lain yang selama ini dia kerjakan. Tapi ini tentunya yang dimaksud adalah asyirk al-akbar. Ini yang dimaksud adalah asyirk al-akbar. Kalau asyirk al-asghar tidak sampai tingkatan seperti ini. Asyirk al-asghar akan merusak ibadah yang tercampuri syirik kecil tadi. Tapi tidak sampai merusak ibadah-ibadah yang lain. Adapun asyirk al-akbar akan merusak ibadah yang tercampuri dengan kesyirikan besar tadi. Dan merusak semua amalan ibadah yang selama ini telah dikerjakannya. Misalnya seorang ya, berdoa kepada orang yang sudah mati. meminta pertolongan, meminta diberikan rezeki, meminta diberikan anak keturunan dan sebagainya. Berdoanya kepada orang yang sudah mati. Selama ini dia sudah berhaji, hajinya sudah 10 kali, dia menunaikan zakat, ya, dan sebagainya dari berbagai amalan ibadah, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dia rajin bersedekah, berinfak, ya, dan sebagainya dari amalan ibadah. Tapi karena dia melakukan suatu ibadah tercampuri dengan kesyirikan, yaitu berdoa, doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Tapi dia melakukan doa ditujukan kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang sudah mati. Maka kesyirikan yang dia lakukan ini merusak ibadahnya yang tercampuri dengan kesyirikan tadi, dan merusak ibadah-ibadah yang lain yang sebelumnya dia kerjakan. Sangat berbahaya. Dan dia akan merugi dunia akhirat. Wa na'udzubillah. Fa'ala sabilil mithal, sebagaimana dicontohkan, ya, sebagai bentuk contoh. Man syahidas syahadatain, seorang yang sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Wa shalla, kemudian dia bersolat, melakukan solat. Wa zakka, menunaikan zakat. Wa shoma wa hajja, berpuasa, haji. Lakinnahu yanzar li ghairillahi, tapi dia bernazar untuk selain Allah. Misalnya apa? Dia ditimpa penyakit, tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Sudah ke dokter, ke tabib, ya, tidak pernah sembuh penyakitnya. Sampai dia bernazar, dia diuji. Mungkin selama ini dia bernazar kepada Allah, tapi belum pula disembuhkan penyakitnya. Ujian. Tapi kemudian syaitan membisiki, baik syaitan dalam bentuk jin maupun manusia, membisikinya. Akhirnya dia terpengaruh dan bernazar kepada selain Allah. Misalnya tadi, bernazar kepada wali fulan yang sudah meninggal, yang sudah mati. Bernazar di sisi kuburannya. Ya. Wah, kalau seandainya penyakit saya sembuh, saya akan menyembelih atau bernadar akan menginfakkan harta sejumlah sekian, ya, untuk wali fulan. Misalnya wa yadhbah li ghairillah. Kalau seandainya saya sembuh dari penyakit, saya akan menyembelih di sisi kuburan wali fulan, ditujukan kepada wali fulan yang sudah mati. Wa yastaghits bi ghairillah, atau beristighatsah. Beristighatsah, al-istighatsah adalah doa dalam kondisi sempit. Berdoa dalam kondisi terdesak. Ya, bedanya antara doa dengan istighatsah, hakikatnya sama-sama doa, tapi istighatsah itu lebih dikhususkan daripada doa yang secara umum, yaitu berdoa dalam kondisi sempit dan terdesak. Beristighatsah kepada selain Allah, fima la yaqdir alaihi illallah. Meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah. Misalnya apa? Menyembuhkan penyakit, memberikan rizki, dan sebagainya. Faka'annahu lam yantik asyhadatain. Ketika dia melakukan hal ini, bernazar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, maka amalannya yang tercampur kesyirikan ini akan membatalkan semua amalan ibadah yang selama ini dia telah kerjakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji yang selama ini dia kerjakan menjadi batal semuanya. Faka'annahu lam yantik asyhadatain. Maka seolah-olah dia tidak pernah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Wa batalat jami'u hadhil ibadat, dan akan menjadi batal semua ibadah yang dia telah kerjakan selama ini. Walimada? Kenapa? Li'anna muqtada syahadati an la ilaha illallah tajridul ikhlasi fil ibadati kulliha lillah. Karena sesungguhnya konsekuensi dari persaksian seseorang, syahadat seseorang, la ilaha illallah, ketika dia mengucapkan lisannya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah, konsekuensinya adalah tajridul ikhlas, memurnikan keikhlasan di dalam ibadah seluruhnya, hanya untuk Allah. Dan ini yang sangat disayangkan di masa sekarang ini, banyak kaum muslimin yang dia berzikir la ilaha illallah ribuan kali tapi tidak paham maknanya. Ya. Berzikir la ilaha illallah sampai puluhan ribu kali bahkan, tapi tidak paham maknanya. Dia masih berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, dan sebagainya dari berbagai amalan kesyirikan. Berbeda dengan kaum Quraisy dahulu, kaum musyrikin Quraisy, mereka paham betul makna la ilaha illallah, tapi mereka memang enggan. Mereka memang enggan untuk mengamalkannya. Ya. Adapun sekarang, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak paham maknanya. Kalau zaman dulu, kaum musyrikin Quraisy, karena paham maknanya, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan semua berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah selama ini. Ya. Hubal, Manat, Uzza, Lat. Mereka harus tinggalkan semua itu. Dan mereka paham. Oleh karena itu ketika mereka disuruhkan kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Ya. Wallahul musta'an. Wa muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah tajridul mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensi dari syahadat persaksian anna Muhammadar Rasulullah adalah tajridul mutaba'ati lin nabi, memurnikan mutaba'ah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan amalan ibadah kecuali yang telah dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini konsekuensi dari syahadat, kalimat syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini pula yang sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang belum paham dua atau makna dari dua kalimat syahadat ini, baik kalimat syahadat yang pertama maupun yang kedua. Berapa banyak mereka mengucapkan syahadat syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi mereka masih melakukan tata cara peribadatan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini tidak sesuai atau bertentangan dengan kalimat syahadat yang mereka ucapkan. Qala hafizallah wa hadani syartan la yaqbalullahu minal mar'i ibadatan hatta yastajmi'aha au yastajmi'ahuma kilayhima. Dua syarat inilah, yaitu syarat ikhlas, kemudian mutaba'ah lin nabi. Dua syarat ini, Allah tidak akan menerima ibadah dari seseorang sampai terkumpul dua syarat ini di dalam ibadah tersebut. Kedua-duanya harus terkumpul. Setiap amalan ibadah, jika ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus terkumpul padanya dua syarat ini. Yang pertama ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah. Dan yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi di dalam tata cara peribadatan tersebut. Jika salah satu saja atau bahkan keduanya tidak terpenuhi, maka ibadahnya akan tertolak. Naam. Al-wajhu tsalits. Tentunya dalil-dalilnya sudah sering kita sebutkan. Ya, di dalam kitab salah satu usul, ya, juga sudah kita sebutkan. Nah, dalil tentang ikhlas banyak. Yang syarat yang pertama tadi, adapun syarat yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang sering kita dengar. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, wa man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, ihbatul amali wa hadza daliluhu qauluhu ta'ala. Ini sisi yang ketiga yang menunjukkan tentang jeleknya kesyirikan dan wajibnya berhati-hati darinya. Kalau yang pertama tadi apa? Penyerupaan, ya, mempermisalkan kesyirikan dengan hadas yang akan bisa merusak taharah, sebagaimana kesyirikan bisa merusak ibadah. Kemudian sisi yang kedua, ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali dengan tauhid. sehingga ketika ibadah tercampuri kesyirikan, ibadahnya tidak teranggap. Sisi yang ketiga, ihbatul amal, akan menggugurkan amalan. Dan ini dalilnya adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, walaqad uhiya ilayyak wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berbicara, khitabnya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Khitabnya ini Allah mengajak bicara nabi yang mana beliau adalah asyraful anbiya'i wal mursalin wa imamul anbiya'i wal mursalin, khatamun nabiyyin, imamnya, pemimpinnya para nabi dan rasul, makhluk yang paling mulia. Tapi bersama dengan itu Allah berfirman kepada beliau, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu. Para nabi dan rasul sebelum beliau pun sudah diberikan wahyu ini. Apa isi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau wahai nabi berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Akan gugur, batal semua amalanmu. Ini nabi yang diajak bicara. Makhluk yang paling mulia yang mana tidak mungkin beliau melakukan kesyirikan. Perkara yang mustahil beliau melakukan kesyirikan. Tapi bersama dengan itu Allah menyebutkan kalau seandainya sampai berbuat kesyirikan, maka akan gugur semua amalannya. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Apalagi manusia-manusia yang di bawah beliau kedudukannya. Wala takunanna minal khosirin, dan sungguh engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Al-wajhur rabi, ya, sehingga sisi pendalilannya bagaimana? Jika nabi saja diancam dengan ancaman yang seperti ini, maka apalagi kita? Apalagi kita? Sehingga kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Al-wajhur rabi, sisi yang keempat, adamu maghfiratillahi syirka liman mata alaihi. Tidak adanya ampunan Allah terhadap kesyirikan bagi barang siapa yang mati, meninggal di atas kesyirikan tersebut. Maknanya belum bertaubat. Dia melakukan kesyirikan selama hidupnya, meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Maka ini tidak ada ampunan dari Allah. Berbeda tentunya jika melakukan kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, tapi dia meninggal, sebelum meninggal dia bertaubat. Maka jika taubatnya jujur, Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni semua dosa, walaupun itu dosa syirik, jika pelakunya bertaubat. Dalilnya adalah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni yang berbuat kesyirikan. Fasyirku la yaghfiruhu Allahu liman mata alaihi. Maka kesyirikan tidak akan Allah ampuni bagi barang siapa yang meninggal di atasnya. Wahahuna su'alun, ada pertanyaan mungkin. Hal asyirkul asghar tahta hadzal wa'idi au tahta al-masyiati? Kalau syirik besar jelas kita bisa memahami hal itu, ya, bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya bagi barang siapa yang meninggal belum bertaubat. Adapun syirik kecil, apakah asyirkul asghar, syirik kecil, termasuk di dalam ancaman ini ataukah masih bergantung kepada kehendak Allah? Artinya, apakah syirik kecil itu juga tercakup dalam ayat ini, bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya bagi barang siapa yang mati belum bertaubat, Allah tidak akan mengampuninya, ataukah masih bergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Di sini ada dua pendapat para ulama, sebagaimana yang akan beliau jelaskan. Wal jawabu fihi qawlan li ahli al-ilm. Jawaban dari pertanyaan ini ada dua pendapat para ahlul ilm. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, annahu tahtal wa'id wa la yadkhul fi al-mashi'ati. Bahwasanya syirik kecil juga termasuk di dalam ancaman yang disebutkan ayat tersebut. Ya, artinya tidak akan Allah ampuni bagi barang siapa yang meninggal belum bertaubat. Tidak akan Allah ampuni. Dan tidak tercakup di dalam masyiah, tidak bergantung kepada masyiatullah. Artinya tidak bergantung apakah Allah akan berkehendak mengampuninya ataukah tidak. Tidak. Allah sudah menegaskan dalam ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk dosa syirik kecil. Wal ma'na annallaha la yaghfiruhu liman mata 'alaihi. Maknanya Allah tidak akan mengampuninya bagi barang siapa yang meninggal di atasnya. Wa daliluhum 'umumu hadhil ayah. Dalilnya apa? Ya, keumuman ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang menyekutukannya. Tidak disebutkan apakah ini syirik besar atau syirik kecil, tidak dirinci. Maka ini syirik yang sifatnya umum, mencakup semua bentuk kesyirikan, baik besar maupun kecil. Sisi pendalilannya juga diambil dari ayat ini. Wa idahu dzalikum an wa ma dakhalat 'alaihi fi ta'wili masdarin taqdiruhu. Ini analisa dari sisi usul fikihnya. Usul fikihnya. Di situ ada an masdariyah namanya, ya. Innallaha la yaghfiru an. Itu disebut dengan an al masdariyah. Penjelasannya adalah bahwasanya an al masdariyah ini wa ma dakhalat 'alaihi fi ta'wili masdarin taqdiruhu innallaha la yaghfiru asyirka bihi. Jika ditakwilkan, ditakwilkan menjadi bentuk masdar, maka menjadi maknanya innallaha la yaghfiru asyirka bihi. Kalau tadi an al-masdariyah masuk ke dalam fi'il, fi'il mudhari', ketika ditakwilkan menjadi bentuk masdar, menjadi innallaha la yaghfiru asyirka bihi. Sehingga asyirka di sini yang merupakan takwil masdar dari fi'il ayyushraka, asyirka di dalam bentuk umum karena didahului dengan alif wal lam. Semua isim yang dimasuki alif wal lam maka termasuk lafaz umum, mencakup semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, demikian cara memahami ayat ini. Kenapa kok syirik kecil termasuk? Iya, karena lafaz syirik yang disebutkan dalam ayat ini umum sifatnya. Ya. Taib. Wa hadza yashmul asyirkaini al-asghara wal akbara wal akbara. Dan ini mencakup dua bentuk kesyirikan, yang kecil maupun yang besar. Lakin yufarraq bainahuma min wajhain, tapi tentunya tetap harus dibedakan antara yang syirik kecil maupun yang syirik besar. Ada dua perbedaan inti dari syirik besar dan syirik kecil. Ahadihima, yang pertama, annal akbara naqilun anil an millatil Islam ilal kufri. Wal asghar laisa kadzalik. Syirik yang besar itu akan memindahkan seseorang, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun syirik kecil tidak. Syirik besar akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan memindahkannya ke dalam lingkup kekufuran. Adapun syirik kecil tidak demikian. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap di dalam bingkai Islam, di dalam lingkup Islam. Wa tsanihima, perbedaan mendasar yang kedua. Annal akbara mujibun lil khuludi finnar. Al khuludal abadi, as-sarmadi alladhi la yantahi. Syirik besar akan mengharuskan seseorang khulud finnar, abadi, kekal abadi di dalam neraka. Al-khulud al-abadi as-sarmadi, kekal yang abadi selama-lamanya, yang tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik besar. Wa ammal asgharu falaysa kadzalik. Adapun syirik kecil tidak sampai demikian. Tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Dia akan diadab di dalam neraka sampai batas waktu tertentu, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kemudian dia dibebaskan dari azab neraka jika memang dia masih ada tauhid. Ini pendapatnya yang pertama yang disebutkan oleh para ahlul ilm. Ya. Pendapat yang kedua, al-qawlu tsani annahu tahtal masyiati, bahwasanya syirik kecil itu bergantung kepada masyiatullah, bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa mengampuninya. Ini adalah ucapan atau pendapat sebagian ahlul ilm. Wa la'allal qa'ilina bihi istadallu bi zajri an-nabi sallallahu alaihi wasallam liman sadara minhu syirkul alfaz. Yang berpendapat demikian ini berdalil dengan beberapa hadis yang menyebutkan zajr an-nabi, teguran nabi terhadap orang-orang yang melakukan, atau kepada seorang yang melakukan kesyirikan berupa syirik ucapan, syirkul alfal, kesyirikan dalam bentuk ucapannya. Semisal apa? Seorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah digabungkan dengan kehendak makhluk kemudian disambung dengan waw. Ini tidak boleh. Masya Allah. Ya. Kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Disambung dengan huruf waw. Waw ataf. Ini tidak boleh. Ketika Rasulullah mendengar hal ini diucapkan oleh sebagian orang, Rasulullah mengingkarinya. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikanku niddan, sekutu bagi Allah? Karena orang ini mengucapkannya di hadapan Rasulullah, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Tapi Nabi Rasulullah mengingkari ucapan ini dan menyatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Kul masya Allah wahdah. Katakan, masya Allah, apa yang Allah kehendaki satu-satunya. Atau dalam riwayat yang lain, boleh dengan disambung huruf summa, ya, dengan kalimat summa. Masya Allah summa syi'ta. Yang seperti ini boleh. Adapun disambung dengan huruf waw, maka tidak boleh. Karena termasuk kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liman halafa bighairillah. Ini dalil yang pertama yang dipakai oleh pendapat yang kedua. Dalil yang kedua, ucapan Rasulullah kepada yang bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah bersabda, la tahlif bi abika wala bi ghairillah. Janganlah engkau bersumpah dengan nama ayahmu. Jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Fa innahu man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Karena sungguhnya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Muktafian bihadza az-zajri bihilafi man halafa billat wal uzza. Rasulullah di dalam dua hadis ini mencukupkan dengan zajr, dengan teguran, ya, berbeda dengan ketika beliau mendengar orang yang bersumpah dengan nama Lat, berhala Al-Lat dan berhala Al-Uzza. Maka beliau tidak mencukupkan hanya menegur, tapi beliau sebagaimana yang akan disebutkan di sini, qala wallat wal uzza, ada seorang yang mengucapkan sumpah wallat demi Lat atau demi Uzza. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, qul la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Katakan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah satu-satunya. dan tidak ada sekutu baginya. Yu'lin al-bara'ata qul la ilaha illallah. Dalam hadis ini, yang terakhir ini, Rasulullah mengumumkan sikap berlepas diri beliau dengan mengucapkan qul, katakan la ilaha illallah. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Beliau di sini tidak menyebutkan mana pendapat yang lebih rajih, tapi tentunya pendapat yang pertama adalah pendapat yang sangat kuat, karena disebutnya dalam ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan tadi, lafaz syirik disebutkan secara umum sehingga mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun dalil al-adillah, dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua masih muhtamil, masih ya mengandung kemungkinan-kemungkinan. Adapun dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama sangat kuat dan nas sifatnya, ya, jelas dan tegas. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.